Satriyatama Andritani Awan Seto Kartika Aji An Disetio Ansamuyama Bagas Adi Fahrudin Arianto Muhammad Arfan Hargianto Hanif Sabandi Ricky Pazrin Sadil Ramdhani Egi Maulana Fikri Evan Dimas Febri Hari Hari Gavin Kwanya Besroni Osvaldo Sakti pelatihnya Luis Mila An Disetio Ansamuyama Bagas Adi Farudin Arianto Muhammad Arfan Hargianto Hanif Sabandi Ricky Sarif Bima Sakti.